Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما زلنا في تقديم باب المعاملات أو كتاب المعاملات وهو كتاب عن أبواب في المعاملة بين الناس قد تكلمنا فيما سبق عن أبواب فيما بيننا وبين ربنا وهو الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج وما أشبه ذلك والآن ندخل في المعاملات يعني فيما بين الناس في مسألة مبايعات apakah jual beli atau عقود akad-akad jual beli akad-akad nikah akad-akad sewa menyewa syirkah إلى آخره فهذا دليل على أن هذا الدين دين نعم دين ماذا شامل كامل أن هذا الدين كامل شامل lengkap sempurna دين ودولة دين وسياسة agama mengatur ibadah dan agama yang mengatur apa yang merupakan hubungan manusia dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Fa idza qadaitas shalah, fa idza qudiyatis shalah, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Kalau salat sudah ditegakkan, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'na hadza barakallahu fiikum, kalau hubungan dengan Allah, ibadah kepada Allah sudah ditegakkan, salat sudah ditunaikan, maka sebagai manusia untuk kehidupannya membutuhkan sandang, pangan, papan, maka berupayalah di muka bumi. Fantashiru fil ardi. Ini izin, bukan kewajiban, tetapi diizinkan. Silakan, bertebaranlah di muka bumi untuk mencari fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dan rasulnya bersabda, At-tajiru as-saduq yuhsyar yawm al-qiyamah as-siddiqin wasyuhada. Pedagang yang jujur akan dikumpulkan nanti yawm al-qiyamah bersama para siddiqin, para syuhada. Wa nususu fi hadha kathiratun mustafidah, dan dalil-dalil dalam masalah ini sangat banyak melimpah. Tidak perlu ditanyakan lagi tentang masalah hukum bolehnya jual beli, tentang bolehnya kita bekerja mencari ma'isyah. Silakan. Ikhwan ibn a'azakumullah, wal islamu bihadihil ahkam allati sanna biha al mu'amalat wa adabaha المعاملات وأدامها أعطى كل ذي حق حقه Maka Islam dengan hukum-hukum ini, allati sanna bihal muamalat wa adabaha, yang menggariskan, menyunahkan, membolehkan muamalat atau mengatur muamalat dengan adab-adabnya, a'ta kulladhi haqqin haqqahu, agama ini memberikan setiap pemilik hak diberikan hak-haknya. Artinya setiap yang namanya uqud atau muamalah pasti ada dua belah pihak, atau bisa jadi tiga belah pihak atau empat belah pihak dan seterusnya, karena hubungan manusia dengan manusia artinya tidak sendirian, tetapi berhubungan dengan orang lain. Maka agama ini mengatur untuk memberikan hak-hak mereka masing-masingnya. A'ta kulladhi haqqin haqqahu. Kalau penjual dan pembeli, siapa yang dibela dalam agama, dalam Islam, kedua-duanya diberi haknya. Penjual jangan menzalimi pembelinya. Jujur, terangkan apa aib daganganmu, apa kekurangannya, apa kelebihannya, jujurlah. Pembeli juga jangan mendolimi penjual. Bayarkan sesuai dengan perjanjiannya, sesuai dengan akadnya. Ila akhirnya. A'ta kulladhi haqqin haqqahu. Demikian pula kaitannya dengan sewa menyewa, dengan urusan pernikahan, dengan urusan segala macam muamalah-muamalah antara manusia dengan manusia. Bil qisth wal adl, dengan keadilan dan keadilan. Demikian kayanya bahasa Arab, sehingga sering menyebutkan kalimat yang semakna berurutan. Kabirun azim, yang besar dan agung, sama-sama besar maknanya. Bil qisti wal adli wal musawah, dengan adil, dengan pas, dengan seimbang. Wawajjaha kulladhi tab'in ila ma yula'imuhu minal a'mal, dan mengarahkan setiap yang memiliki tabiat sendiri-sendiri, punya sifat yang khas baginya, diperintahkan yula'imuhu minal a'mal, diperintahkan untuk melakukan apa yang sesuai baginya dari amalan-amalan. Liyu'ammir al-qaun, liyu'ammir al-kaun, untuk memakmurkan alam semesta ini. Bilqiyami bishatta turuqil hayatil mubahah, untuk menegakkan dengan segala sesuatu, atau menegakkan segala sesuatu, jalan-jalan kehidupan yang dibolehkan. Kulludhi tab'in mayula'imuhu. Silakan kalian kerjakan, kalian cari ma'isyah, dan kalian manfaatkan masing-masing dengan tabiat-tabiatnya. Orang yang badannya kokoh, kuat dan sebagainya, silakan. Apakah menebang pohon, menjual kayu bakar, atau dia menjadi pengangkat barang dengan upah ajir, atau dia bisa menjadi apa saja yang sesuai dengan badannya yang kuat. Ada lagi yang badannya biasa saja atau kurus kering lemah, tetapi memiliki kecerdasan. Dia bisa didudukkan di satu tempat untuk memikirkan sesuatu yang baik, dan kemudian dimanfaatkan hasil pikirannya, dibayar. Ada gak pekerjaan seperti itu? Ada. Ada lagi yang memiliki tabiat lain, masing-masing bitabi'ihi ya'mal bima yula'imuhu, masing-masing dengan tabi'ihi beramal dengan mayula'imuhu, dengan sesuatu yang sesuai masing-masing. Walhamdulillah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna sa'yakum lashatta. Inna sa'yakum la syatta, sesungguhnya upaya kalian berbeda-beda. Syatta itu berjauhan, berbeda-beda. Dan itulah hikmah Allah ciptakan kalian berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Masing-masing bekerja bima yulaimuhu. Barakallahu fikum. Sehingga ketika orang ini memiliki keistimewaan dalam bidang ini, dipekerjakan dalam bidangnya. Yang itu memiliki keistimewaan lain, dipekerjakan pada bidangnya. Maka masing-masing saling bantu-membantu. Ta'awun alal bir, ta'awun alal khair. Agar yu'ammir al-kaun, agar alam semesta ini menjadi makmur. Bishatta turuqil hayat, dengan berbeda-bedanya, beragamnya jalan-jalan kehidupan yang mubah. Jangan dicerca orang yang tugasnya bersih-bersih. Jangan dihinakan orang yang tugasnya mungkin terlihat rendah, tetapi itulah yang dia mampu dan itulah yang pantas, yang dia bisa. Maka tidak tercela. Yang tercela adalah meminta-minta. Itu yang tercela. Nabi SAW mengancam siapa yang meminta-minta untuk memperkaya dirinya, nanti dibangkitkan yaumul qiyamah la wajhalahu. Siapa yang meminta-minta untuk memperkaya dirinya, maka dia dibangkitkan nanti yaumul qiyamah tidak memiliki wajah. Ikhwan bin na'azukumullah. Maka siapa yang memiliki keahlian pertukangan, dia menjadi tukang. Siapa memiliki keahlian untuk mengangkat barang, dia menjadi pengangkat barang. Siapa yang memiliki keahlian dalam bidangnya, maka dia bekerja pada bidangnya. Dan itu terhormat. Itu mulia. Thumma ba'da hadza, tetapi setelah itu, barakallahu fikum, ya'ti man yahrifu bima la ya'rif, wa yan'iqu bima la yasma', fa yun'i 'ala al-islam wa yarmihi jahlan bi anna nazmahu ghayra kafiyatin lil hayatil madaniyah. Tetapi setelah itu datang orang yang meraba tanpa pengetahuan, menebak-nebak tanpa ilmu, menjerit dengan suara keras dengan sesuatu yang apa yang dia dengar. Pokoknya apa yang dia dengar langsung dia sampaikan. Fayani'i alal Islam, kemudian berbicara tentang kejelekan Islam. Wa yarmihi jahlan, dan menuduhnya dengan kebodohan. Bi anna nazamahu ghayra kafiyah, bahwa aturan Islam tidak lengkap. Tidak cukup. Lil hayatil madaniyah, untuk kehidupan modern. Hadza jahil. Yan'iqu bima la yasma' wa yahrif bima la ya'rif. Berbicara tanpa ilmu, sok pintar pada apa yang dia tidak dengar, bersuara keras dengan sesuatu yang dia enggak punya ilmu. Islam tidak sempurna, Islam tidak lengkap, Islam itu tidak cocok dengan kehidupan modern. Kadzab. Jahil. Pendusta atau jahil. Bodoh atau pura-pura bodoh. Mengatakan bahwa Islam tidak cocok dengan taqaddumul hadari. Menganggap bahwa Islam tidak cocok dengan kehidupan modern. Madaniyah, kehidupan maju, kehidupan kota. Hadari, kehidupan modern. Falabudda min istibdaliha, kemudian mereka berkata, maka kita harus ganti syariat Islam ini. Aw tat'imiha, atau perlu ditambah. Tahu tat'im? Kalau orang sakit diberi makan melalui selang dari tangannya, apa namanya itu? Infus. Itu makna tat'im. Kalau kalian mau mencari pembahasan tentang infus di bulan Ramadan boleh apa enggak, carinya tat'im, hukmu tat'im lissa'im, hukmu tat'im lissa'im. Mereka menganggap bahwa Islam perlu dilengkapi, perlu diinfus, perlu ditambahi, perlu dilengkapi dengan ini dan itu. Bisyai'in minal qawanin, dengan tambahan-tambahan, aturan-aturan basyariyah, aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, al-wad'iyah, yang diletakkan, disusun oleh manusia. Qan ibn a'azakumullah, manhum al-juhal. Alladhi yahrifu bima la ya'rif, wa yan'iqu bima la yasma', yatakallam bighairi ilmin, berbicara tanpa ilmu, menebak tanpa pengetahuan, bersuara keras dengan sesuatu yang dia tidak dengar, menganggap bahwa Islam itu kurang lengkap, harus dilengkapi. Islam ini tidak membahas masalah perkara-perkara modern, maka kita harus menambahkannya dengan bikinan-bikinan manusia. Astagfirullah. Agama ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang menciptakan kalian seluruhnya, min awalihi ila akhirihi, dari Adam sampai akhirin nas, dari Adam sampai akhir manusia. Dan Allah tahu, maha tahu apa yang akan terjadi nanti, apa yang akan terjadi nanti, kemodernan-kemodernan, perkembangan-perkembangan, Allah maha tahu. Yang kalian belum tahu, 1000 tahun yang akan datang apa yang terjadi, atau 100 tahun yang akan datang apa yang terjadi, Allah sudah tahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggariskan aturan syariat ini sempurna dan bisa dipakai dan sesuai untuk seluruh manusia ila akhir zaman. Untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Yuriduna bidzalika hukm al-jahiliyah. Mereka ini man alladhi yahrifu bima la ya'rif, yang yan'iqu bima la yasma', kira-kira siapa yang cocok untuk dikatakan dengan sifat-sifat ini? Orang yang sombong dengan akalnya kemudian berkata kita berpikir bebas, jangan terkungkung dengan agama, kita berpikir bebas, lepas, tidak terkungkung dengan agama apapun. Dengan kata yang lebih familiar, lebih kalian dengar atau sering kalian dengar adalah liberalisme. Liberal. Pikiran mereka mengatakan bebas untuk berpikir apapun, jangan terkungkung dengan agama apapun. Maka dengan itu mereka seakan-akan berbicara di luar agama, kemudian mengkritik agama. Bahwa Islam harusnya begini, Kristen harusnya begitu. Ada mutakabbir. Ini namanya takabbur, barakallahu fikum. Kesombongan mereka. Mereka menginginkan hukum al-jahiliyah. Kalau kalian hanya mengandalkan akal-akal kalian, daya pikir kalian, maka apa bedanya dengan jahiliyah? Sebelum datangnya Islam, sebelum turunnya Al-Quran, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, apakah mereka enggak punya akal? Hah? Apakah mereka enggak punya pikiran? Punya. Mereka berpikir. Mereka berakal. Tetapi toh tidak cukup tanpa bimbingan Quran dan Sunnah. Toh Allah sebut dengan jahiliyah. Dan Nabi katakan jahiliyah. Padahal mereka punya akal. Ini menunjukkan bahwa akal saja tanpa bimbingan syariat tidak akan bisa berpikir dengan benar, enggak akan bisa mencari sesuatu keselamatan dunia dan akhirat. Maka kalau saat ini, hari ini ada yang berkata dengan kalimat yang sama, kita berpikir bebas, kita cari yang lebih sesuai dengan kemodernan, kita cari aturan-aturan di luar Islam, di luar agama yang sangat cocok dengan kemajuan zaman ila akhir, maka orang tadi sama dengan orang yang dulu di zaman jahiliyah. Mada yuridun? Yuriduna bidzalika hukmal jahiliyyati allati takhallaqat bihil wuhushud dariyah, dariyah min a'dal bashariyah. Mereka hanya menginginkan hukum-hukum jahiliyah yang telah terbentuk oleh wuhush ad-dariyah, makhluk-makhluk liar. Dari kata wuhush, yang bermadarat atau memiliki madarat-madarat, yaitu dari musuh-musuh kemanusiaan, justru menjadi musuh-musuh kemanusiaan. Apa yang terjadi zaman jahiliyah? Pembunuhan. Apa yang terjadi zaman jahiliyah? Siapa yang kuat dia yang menang. Apa yang terjadi di masa jahiliyah? Ta'assubud damim, ta'assub yang tercela dengan kabilahnya masing-masing. Kalau ada perbedaan, hanya perbedaan istilah dan nama. Pembunuhannya terjadi hanya dulu kesukuan qabiliyah, sekarang hizbiyah, kepartaian. Isyal farq bainahuma. Apa perbedaan antara keduanya? Sama saja, ta'assubnya sama. Menghalalkan segala cara sama. Model-modelnya, bentuk-bentuknya mirip. Ikhwan ibnina azakumullah. Apa itu diantaranya? Alladzina safaku dima wa qatalu al-abriya wa aimun nisa wa aitamu al-sigar wa adawu al-du'afa wa akalu amwal al-fuqara bihukmi al-taghuti wa syari'atil ghab. Menumpahkan darah, yaitu alladzina safaku dima, orang-orang yang menumpahkan darah. Wa qatalul abriya, membunuh orang-orang tidak bersalah. Pikiran mereka hanya bagaimana mengurangi populasi penduduk. Bunuh saja mereka. Astagfirullah. Itu hasil pikir kalian. Oh, kalau jumlah masyarakat sedikit, maka kita akan makmur. Maka terjadilah genosida di sekian tempat. Tahu genosid? Pembunuhan massal terjadi di negara-negara barat sana. Ada yang dengan gas beracun, ada yang dengan sekian macam cara-cara mereka untuk mengurangi penduduk. Ikhwani fiddin a'azakumullah, inilah kepicikan cara berpikir mereka, menghasilkan pembunuhan dan pertumpahan darah. Qatalul abriya, membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Wa ayyamun nisa, menjadikan wanita menjadi janda. Wa aitamun sigar, menjadikan anak-anak kecil menjadi yatim. Wa adawu dhu'afa, menindas yang lemah. Wa akalu amwal al-fuqara, memakan harta para fuqara. Dengan apa? Dengan hukum taghut wa syari'atil ghab, dengan hukum-hukum yang dibuat oleh taghut dan dengan syariat-syariat hutan. Apa syariat hutan? Siapa yang kuat, dia yang menang. Yang lemah dimakan oleh yang kuat. Itu hutan. Hukum rimba. Lebih kita kenal dengan istilah hukum rimba. Ghab dari kata ghabah, hutan. Syariatil ghab, hukum rimba. Mereka katanya berpikir bebas, mereka katanya liberalis, mereka katanya kami tidak terkungkung oleh aturan agama apapun, kita berpikir yang terbaik. Ternyata hasilnya hukum rimba. Na'udzubillah min dzalik. Wa hadhihi an-nazam al-ja'irah wa tilkal ahkam al-qati'ah adh-dhalimah. Hiya nazm mulaim 'indahum lil waqt al hadir. Aturan-aturan yang jahat, jairah. Wa tilkal ahkam al qati'ah al zalimah. Hukum-hukum tersebut yang zalim dan menindas. Hiya nazmul mulaim indahum lil waqtil hadir. Itu merupakan hukum-hukum yang cocok di abad modern, kata mereka. Jadi hukum yang cocok di abad modern adalah hukum rimba. Hukum yang cocok di abad modern adalah hukum yang jahat, yang lemah ditindas, yang kuat bebas. Na'udzubillah min dzalik. Wassalihah limuqtadiyatil hayatil haditsah. Mereka anggap hukum-hukum rimba tadi, hukum yang jahat tadi, hukum yang kejam tadi, mereka anggap sebagai hukum yang salihah, hukum yang cocok lil muqtadiyatil hayatil haditsiyah, untuk kebutuhan-kebutuhan kehidupan modern. Astagfirullah. Wal awda'il mutajaddidah, untuk menghadapi perkara-perkara yang baru terjadi. Untuk menghadapi segala macam perkara-perkara baru, katanya. Astagfirullah. Astagfirullah. Agama yang sempurna dari Allah sang pencipta, yang menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang menciptakan manusia dari Adam sampai akhir zaman, yang mengetahui semua perkembangan-perkembangan mereka dari mulai di zaman awal sampai zaman modern, sampai zaman kemajuan, sampai zaman yang akan datang, yang akan datang, yang akan datang, sampai akhir zaman, Allah Maha tahu. Maka Allah membuat aturan yang sangat-sangat sempurna. Kemudian mereka cerca dan mereka jatuhkan, mereka ganti dengan hukum rimba, dengan hukum jahiliyah, dengan hukum yang penting saya senang, yang penting saya menang, yang penting saya berhasil, yang penting kami, kelompok kami, golongan kami bisa jaya. Tidak ada keadilan di sana. Tidak ada hikmah di sana. Tidak ada al-qisth. Enggak ada keseimbangan. Ikhwanu billahi na'azakumullah. Apakah itu yang cocok dengan abad modern kemajuan zaman? La wallah. Itu hukum jahiliyah. Apa hukum jahiliyah tidak yabghun? Apa hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Amma syari'atus samawiyah wad dusturul ilahi. Alladhi sunna min qibali hakimin khabir, alimun bi ahwalil bashar. Adapun syariat langit, syariat Islam, syariat dari langit, bukan bikinan manusia. Amma syari'atus samawiyah, adapun syariat langit, adusturil ilahi, aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi sunna min qibali hakimin khabir, yang digariskan dari yang maha hikmah dan maha mengetahui. Alim bi ahwalil bashar, yang maha mengetahui keadaan-keadaan manusia. Fi hadirihim wa mustaqbalihim, yang mengetahui apa yang sekarang dan apa yang akan datang. Liyakunan nizam al-afdal, agar menjadi aturan yang paling afdal. Maka itulah syarat Islam. Fahuwa ghairu salih indaha ula, apakah ini tidak saleh menurut mereka? Apakah syarat yang sempurna dari Allah yang menciptakan manusia dan mengetahui perkembangan mereka sampai akhir zaman, apakah dianggap tidak cocok? Ghairu salih indaha ula alladzina yabghuna hukm al-jahiliyah, apakah dianggap tidak cocok oleh mereka orang-orang yang menginginkan hukum jahiliyah? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ, siapa yang lebih baik hukumnya dari Allah? Siapa yang lebih baik dari Allah hukumnya? لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ, bagi kaum yang memiliki keyakinan. Siapa yang lebih baik? Adakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah? Tidak ada. بَصَّرَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ بِمَا يَنْفَعُهُمْ wa'adahum ila hadirati dinihim wa'azzahum bihi wa'azzahu bihim innahu hamidun majid sami'un qarib. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka mata mereka dan mata hati kaum muslimin dengan mayanfa'uhum, dengan apa yang bermanfaat buat mereka. Wa'adahum ila hadirati dinihim, semoga Allah mengembalikan mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengembalikan kaum muslimin ke agama mereka. Semoga Allah muliakan mereka dengan agama tersebut dan Allah muliakan agama ini dengan mereka. Semoga Allah muliakan mereka dengan agama ini dan semoga Allah muliakan agama Islam dengan mereka. Innahu Hamidun Majid. Sesungguhnya Allah maha terpuji dan maha tinggi, maha mendengar dan maha dekat. Amin. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.